mire sa bergetar hati zeta tana mama di desa di kusu sakit hatinya tak berdaya dan dia hanya menangis si buyung kecil meronta seakan ingin berontak tanda warisan yang hanya sepetak itu mengapa pula harus digusur. Hatinya tak berdaya dan dia hanya menangis si buyung kecil meronta seakan ingin meronta tanah warisan yang hanya sepetak itu mengapa pula harus digusur mengapa pula harus digusur.